dalam sunyi, hanya dalam suasana rasa, raja dan hati mengayuh tanya cipta hasrat mengubah hari. Ku waktu langkah ke muka, bukan tapi yang tersingkat, kau nyata ada dalam dunia, jatuh menuju harap dalam cita-cita. Dalam